Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa qawlu subhanahu wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Dan firman Allah subhanahu wa tawakkal, dan bertawakallah 'alal hayy, kepada yang maha hidup, alladhi la yamut, yang tidak akan pernah mati. At-tawakkal diterangkan oleh para ulama yaitu sidqul i'timad 'ala Allah. Sidqul i'timadil qalbi 'ala Allah. Kejujuran, kesungguh-sungguhan, penyandaran qalbu, kebergantungan qalbu kepada Allah. Fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Dalam mendatangkan manfaat dan dalam menghindarkan mudarat. Ma'asiqati bihi subhanahu wa ta'ala, disertai dengan rasa percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lil asbabi sahihah, serta dengan melakukan sebab-sebab yang dibenarkan. Nah, sehingga hati atau qalbu harus benar-benar bergantung dan bersandar kepada Allah Ta'ala terkait dengan keberhasilan usahanya di dalam mendapatkan manfaat yang dia inginkan dan di dalam menghindarkan mudarat yang dia khawatirkan, disertai dengan siqah, rasa percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan rasa harap kepada Allah serta yakin bahwa Allah akan menakdirkan yang terbaik. Demikian pula fi'lil asbab as-sahihah, harus disertai dengan mengerjakan sebab-sebab yang dibenarkan. Sehingga setidaknya ada dua hal penting yang sangat mendasar dalam tawakal. Yang pertama adalah al-i'timad 'ala Allah. I'timadul qalbi 'ala Allah. Qalbu, batin, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Namun secara zahir, ini yang kedua, secara zahir seseorang melakukan sebab-sebab yang dibenarkan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya berusaha dan berupaya secara lahiriah dengan perbuatannya, dan batinnya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepadanya. Barang siapa yang hanya mengerjakan sebab-sebab, usaha dan upaya, namun hatinya tidak bergantung kepada Allah, tetapi dia justru bergantung kepada usahanya sendiri. Secara batin, dia bergantung dan bersandar kepada usahanya, dan tidak bergantung kepada Allah, maka imannya terhadap takdir lemah. Semestinya seorang muslim mengimani bahwa segala sesuatu dengan takdir Allah, maka kebergantungan hati itu tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang hanya bergantung kepada Allah, bersandar kepadanya, namun pasrah, tidak mengerjakan sebab-sebab yang dibenarkan dan diizinkan di dalam syariat, berarti dia telah lemah keimanannya terhadap sifat hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari satu sisi Allah memiliki sifat menakdirkan. Allah memiliki takdir. Namun di sisi yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat hikmah. Segala sesuatu Allah kaitkan dengan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki atau menetapkan hukum sebab akibat. Ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hikmah. Oleh karena itu, barang siapa tidak menjalani sebab, berarti dia telah lemah keimanannya terhadap hikmah Allah, atau menuduh secara tidak langsung bahwa Allah tidak memiliki sifat hikmah. Sehingga yang namanya tawakal harus menggabungkan dua hal ini, yang sangat mendasar, kebergantungan batin kepada Allah, dan mengerjakan usaha-usaha sebab-sebab secara zahir. Nabi SAW pernah bersabda terkait dengan seekor onta yang dikhawatirkan lari, pergi, menghilang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'qilha wa tawakkal." Ya, wa tawakkal 'ala Allah. I'qilha, ikatlah onta ini. Ini merupakan sebab agar tidak menghilang, tidak lari. Wa tawakkal. Kemudian setelah itu bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalanilah sebab terlebih dahulu, setelah itu bertawakkal. Nah, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka ada beberapa keadaan. Tawakal kepada selain Allah, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah syirik akbar. Tawakal kepada selain Allah yang hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yaitu tawakal kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa selain Allah itu dapat mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mudarat dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, di luar takdir Allah, sehingga dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dan menyetarakan dengan Allah, maka ini adalah syirik akbar. Demikian juga menjadi syirik akbar ketika di dalam tawakalnya itu ada unsur ibadah li ghairillah, ibadatul qalb atau ibadah li ghairillah, penghambaan dan peribadatan kepada selain Allah. Apa hakikat ibadah? Sehingga bisa dikatakan atau bisa dilihat ada unsur ibadah atau tidak. Hakikat ibadah adalah at-tadallul hubban wa ta'ziman, merendahkan diri dengan dipenuhi rasa cinta dan pengagungan. Jika tawakalnya seseorang kepada selain Allah dalam bentuk seperti itu atau mengandung unsur itu, penghambaan dirinya, perendahan dirinya kepada selain Allah dengan dipenuhi rasa cinta dan pengagungan terhadapnya, maka itu adalah syirik akbar. Sehingga tawakal menjadi syirik akbar. Yang pertama, jika dia meyakini bahwa selain Allah itu ya dapat mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat di luar takdir Allah. Atau yang kedua, ketika di dalam tawakalnya kepada selain Allah itu ya dia ya melakukan unsur ibadah atau terdapat unsur ibadah di dalam tawakalnya kepada selain Allah. Kemudian keadaan yang kedua, tawakal kepada selain Allah yang hukumnya adalah syirik asghar. Ya, yang hukumnya adalah syirik asghar. Kapan tawakal kepada selain Allah dihukumi syirik asghar? Ketika seseorang terlalu bersandar kepada sebab. Ketika seseorang terlalu bersandar kepada sebab atau kepada usahanya sendiri, ya, dan seolah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia meyakini bahwa hal itu hanyalah sebab. Namun dia meyakini hal itu hanyalah sebab dan Allah yang menakdirkan. Meyakini bahwa itu hanyalah sebab dan Allah yang menakdirkan, dan tidak terdapat padanya unsur ibadah kepada selain Allah. Ya. Seperti seseorang yang terlalu bergantung ya kepada para pembesar, para raja, ya, para pejabat, ya, terlalu bergantung dan seolah dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki, Maha memberikan perlindungan. Ya. Padahal kalau dia ditanya apakah para raja, para pembesar itu ya dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat dengan sendirinya di luar takdir Allah, dia akan jawab tidak, itu hanya sebab. Ya, apa kamu sampai menghamba, merendahkan diri serendah-rendahnya dengan penuh pengagungan dan kecintaan kepadanya, kepada mereka itu? Jawabannya tidak. Ya. Tetapi karena dia terlalu bergantung, ya, terlalu menoleh kepada sebab dan melupakan Allah, maka menjadi syirik akbar. Afwan, menjadi syirik asghar. Demikian juga seperti seorang yang terlalu bergantung kepada sebab. Ya, dia memiliki suatu tujuan, suatu rencana. Kemudian dia melakukan sebab-sebab untuk menggapai keinginan dan tujuan tersebut. Ya, namun dia terlalu bergantung kepada usahanya dan tidak memasrahkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya lalai dari Allah. Tidak menggantungkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia terlalu menoleh kepada sebab, maka itu bisa menjadi syirik asghar. Bisa menjadi syirik asghar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu nama di dalam penggalan ayat ini dari nama-namanya, wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, al-hayy. Ya, telah kita pelajari bersama apa makna nama Allah Subhanahu wa taala al-hayy. Ya, dan sifat apa yang terkandung di dalamnya. Sifat yang terkandung di dalam nama al-hayy ini adalah apa? Al-hayatul kamilah, sifat kehidupan yang sempurna. Ya. Bagaimana kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna? Ya, apa maknanya? Ya, di antara makna kesempurnaan hidup Allah adalah kehidupan Allah Subhanahu wa taala la tasbiquha al-adam wa la yalhaquha zawal wal maut. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, tidak dikatakan Allah hidup, tapi pernah pada suatu masa Allah tidak ada atau tidak hidup. Demikian pula kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna karena la yalhaquha zawal wal maut. Tidak diikuti dengan kefanaan, kematian, ketiadaan. Hidup yang sempurna. Demikian juga hidup Allah Subhanahu wa taala, ya, kehidupan yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Ya, senantiasa hidup. Naam. Diterangkan oleh para ulama, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala tastalzim jami' as-sifat adz-dzatiyah. Jami' as-sifat adz-dzatiyah. Sifat hidup Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi, ya, berkonsekuensi seluruh sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Ada sifat-sifat dzatiyah, ada sifat-sifat fi'liyah. Nah, sifat-sifat dzatiyah semuanya, ya, secara tidak langsung ditunjukkan oleh sifat hidup Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Oh, berarti Allah memiliki sifat apa? Memiliki sifat kekuatan, al-qudrah, kemampuan, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan seterusnya dari sifat-sifat zatiyah Allah Ta'ala. Kemudian, alladzi la yamut. Ya, bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Alladzi la yamut. Bisa kita lihat di sini, la yamut merupakan sifat apa? Salbiyah manfiyah. Yakni sifat kurang, atau sifat kelemahan yang dinafikan dari Allah Ta'ala. Nah, dinafikannya sifat kurang ini untuk semakin menunjukkan sempurnaan sifat yang terkandung dalam nama Al-Hayy. Ya, untuk semakin menunjukkan dan memperjelas, ya, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Naam. Sehingga di dalam penggalan ayat ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, ya, terdapat berapa isim, berapa nama? Terdapat satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayy. Ya. Dan penggalan ayat ini juga mengandung berapa sifat bagi Allah? Dua sifat. Satu sifat subutiyah, yaitu Al-Hayyah, sifat hidup yang terkandung di dalam nama Al-Hayy, dan satu sifat salbiyah, yaitu la yamut, intifa'ul maut. Ya. Sifat apa? Intifa' al-maut, dinafikannya, ditiadakannya al-maut, kematian dari Allah Ta'ala. Ya. Satu sifat tubutiyah yaitu al-hayah, dan satu sifat salbiyah yaitu adamul maut, tidak mati. Nah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan penggalan ayat yang lain juga sama untuk contoh, ya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah di dalam bab ini, di dalam bab iman kepada al-asma' wa sifat. Beliau rahimahullah mengatakan, wa qawluhu wa huwal hakimul khabir. Nah, ada yang berbeda katakannya? Ada. Gimana di antum? Wa qawluhu. Wa qawluhu subhanah wa huwal alimul hakim. Ya. Apa? Al-alimul hakim gitu. Wa qawluhu subhanah al-alim atau wa huwa? Al-alimul hakim. Ada wa huwanya ya? Enggak. Wa qawluhu subhanah al-alimul hakim. Nah, ada perbedaan, katakan. Penulis rahimahullah mengatakan wa qawluhu subhanah dan firman Allah subhanah al-alim al-hakim. Ya. Al-alim al-hakim. Ini nampak penggalan dari ayat 2 surat At-Tahrim, al-alim al-hakim. Yang disebutkan di dalam penggalan ayat ini dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu al-alim dan al-hakim. Ya. Tentunya masing-masing dari kedua nama ini mengandung sifat. Ya, mengandung sifat. Yang pertama adalah sifat al-ilm dan yang kedua adalah sifat al-hukm dan al-hikmah. Sebagaimana akan kita pelajari insyaallah. Adapun nama Allah Ta'ala yang pertama yang disebutkan dalam penggalan ayat ini wahwal alim atau al-alim. Nah, telah kita pelajari bersama makna al-alim. Ya. Dan makna al-ilm. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas. Ya, Allah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna. Ya. Apa makna kesempurnaan ilmu Allah? Kesempurnaan ilmu Allah dari beberapa sisi. Di antaranya apa? La yasbiquhu jahl wa la yalhaquhu nisyan. Tidak dijauhi dengan kejahilan dan tidak diiringi dengan kelupaan. Demikian juga kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena mencakup segala sesuatu jumlatan wa tafsilan secara global dan bahkan secara terperinci. Rinci-rincinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Demikian juga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala syamilun. Ya, mencakup apa yang telah lampau, segala sesuatu yang telah terjadi di waktu lampau dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Demikian pula ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna karena mencakup segala hal yang terjadi dan segala hal yang tidak akan mungkin terjadi. Seandainya terjadi, maka bagaimanakah terjadinya? Allah maha mengetahuinya. Naam. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maha sempurna. Adapun nama Allah Ta'ala berikutnya adalah Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara nama-namanya adalah Al-Hakim. Dan Al-Hakim memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah Dzul Hukm. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim yakni Dzul Hukm. Yang memiliki hukum. Ya. Jadi Al-Hakim dengan makna yang pertama sama dengan isim fa'il dari hakama yahkumu, fahuwa hakimun, hakim yang memberikan hukum, yang memiliki hukum, yang memberikan hukum. Jadi Al-Hakim maknanya hakimun. Ya. Dzul hukm, yang memberikan hukum, yang memiliki hukum. Nah, ini makna yang pertama. Nah, kemudian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua. Yang mana itu semua merupakan perincian dari makna Al-Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-hakim, yakni yang memberikan hukum dan yang memiliki hukum. Dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala mencakup dua macam. Macam yang pertama adalah al-hukmul kauni. Hukum kauni. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala hakim, yakni dialah yang memberikan hukum kauni. Apa itu hukum kauni? Hukum kauni adalah hukum takdir. Ya, Allah menakdirkan, Allah menciptakan. Ya, Allah menakdirkan, Allah menciptakan. Nah, inilah hukum kauni. Kemudian, macam hukum yang kedua, yaitu al-hukmu syar'i, hukum syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakim, yakni hakimun, ya, hukman syar'iyan, memberikan hukum syar'i. Dialah dzul hukmi syar'i, yang memiliki hukum syar'i. Apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i adalah hukum yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ya, di dalam wahyunya, di dalam kitab-kitab sucinya. Ya, hukum syariat yang harus dijalani dan dipraktekkan oleh jin dan manusia. Inilah hukum syar'i. Nah, dan ini makna yang pertama dari al-hakim. Al-hakim maknanya adalah hakimun dzul hukmi. Hukum kauni dan hukum syar'i. Kemudian makna yang kedua dari nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Al-hakim semakna dengan isim fa'il muhkim. Muhkimun. Ya. Dan muhkim ini isim fa'il dari apa? Ahkama yuhkimu fahuwa muhkim. Ya. Apa makna muhkim? Muhkim secara bahasa, ya, artinya adalah, ya, yang menyempurnakan, mutqin, mukmil, menyempurnakan, sempurna, ya, yang menyempurnakan. Nah, dan makna yang kedua ini, ya, sama dengan dzul hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala dialah al-hakim, dialah muhkim yang menyempurnakan segala sesuatu, dan dialah dzul hikmah yang maha memiliki hikmah. Yang maha memiliki hikmah. Nah, jadi ini makna al-hakim yang kedua, ya, yang memiliki hikmah. Dan hikmah, ya, itu artinya sama dengan menyempurnakan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan. Naam, itqan. Kemudian perlu kita pahami bahwa, ya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencakup dua hal atau mencakup dua macam. Ya, dua macam atau dua sisi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat hikmah karena dia adalah al-hakim. Dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencakup dua macam atau mencakup dua sisi. Yang pertama adalah, ya, hikmah, ya, hikmah yang artinya adalah menyempurnakan wujud sesuatu, menyempurnakan wujud atau bentuk sesuatu. Menyempurnakan wujud atau bentuk sesuatu. Sehingga wujudnya, bentuknya, ya, itu sempurna. Ini makna hikmah yang pertama. Nah, makna hikmah yang pertama. Makna hikmah yang pertama ini, ya, menyempurnakan apa? Menyempurnakan hukum kauni dan menyempurnakan hukum syar'i. Allah menyempurnakan wujud, bentuk, hukum-hukum kauninya, yakni hukum-hukum takdirnya sempurna. Demikian pula hukum-hukum syar'inya Allah tetapkan dalam bentuk yang sempurna. Ya. Jadi masing-masing dari dua macam hikmah ini, dan kita masih membahas macam hikmah yang pertama, masing-masing dari dua macam hikmah ini, ya, mencakup atau memasuki kedua macam hukum yang telah kita pelajari, yaitu hukum tauni dan hukum syar'i. Ya, macam hikmah yang pertama ini, yaitu hikmah yang artinya adalah menyempurnakan wujud atau bentuk, ya, sesuatu. Dalam hal ini adalah menyempurnakan wujud atau bentuk hukum takdir, hukum takdiri, hukum qadari kauni, demikian pula hukum syar'i. Ya. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan? Yang pertama adalah hukum kauni. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hukum kauni. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan segala sesuatu dengan sempurna. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, ya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat dalam penciptaan Ar-Rahman, dalam penciptaan Allah Ar-Rahman, min tafawut, ada selisih. Ada selisih, ada kekurangan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan segala sesuatu dengan sesempurna-sempurnanya. Ya. Menciptakan segala sesuatu dengan itqan. Ya, sebaik mungkin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, ya, bentuk hukum syar'inya. Bentuk hukum syar'inya. Ya. Yani Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum syar'i secara sempurna. Secara sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan di dalam hukum-hukum syar'inya yang Dia turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh. Alif lam ra kitabun, ini adalah sebuah kitab yang telah disempurnakan ayat-ayatnya. Jadi ayat-ayat syar'iyah yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul adalah ayat-ayat yang sempurna. Dan kesempurnaannya itu diantaranya adalah dalam melapas kandungannya, hukum-hukumnya. Jadi hukum-hukum syar'inya yang terkandung di dalam ayat-ayat suci adalah hukum-hukum yang sempurna. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an ini, ya, dari selain Allah, ya, tentu mereka akan mendapati di dalamnya, ya, perselisihan yang banyak. Ya. Perselisihan yang banyak menunjukkan kekurangan dan cacat di dalam Al-Quran seandainya turun dari selain Allah. Tetapi itu seandainya, dan kenyataannya itu benar-benar dari Allah, dan kenyataannya tidak ada perselisihan, pertentangan, kekurangan dan cacat di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah, ya, ayat-ayat yang sempurna, dan juga kandungannya, hukum-hukum syar'i yang terkandung dalamnya adalah hukum-hukum yang sempurna. Sehingga ini makna hikmah yang pertama, menyempurnakan wujud atau bentuk hukum kauni dan hukum syar'i. Menyempurnakan hukum kauni, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan penuh kesempurnaan, keindahan. Ya. Demikian juga hukum-hukum syar'i telah Allah sempurnakan. Kemudian makna hikmah yang kedua, adalah, ya, hikmah sul ghayati minal hukum. Hikmah, yakni sesuai dengan tujuan yang terbaik. Sesuai dengan tujuan yang terbaik. Ya. Sesuai dengan tujuan dan akibat yang terbaik. Ini juga sama di dalam hukum kauninya dan di dalam hukum syar'inya. Hukum-hukum kauni Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah menciptakan makhluk-makhluk ini, Allah mentakdirkan berbagai takdir. Ya, semuanya Allah tetapkan, semuanya Allah wujudkan dan Allah ciptakan, ya. Dengan penciptaan dan ketetapan yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Dengan akibat yang terbaik. Ya, ini yang sering dipahami oleh keumuman orang dengan istilah hikmah. Hikmah maksudnya apa? Kesudahan yang baik. Bijak, bijaksana, Makanya sesuai dengan kesudahan yang terbaik, akibatnya baik, bagus. Nah, ini makna hikmah yang kedua. Ya. Demikian juga di dalam hukum syar'inya. Di dalam hukum syar'inya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum syar'i ini, ya, yang sesuai dengan tujuan-tujuan, akibat-akibat, kesudahan yang terbaik. Ya. Sehingga semua hukum Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum kauni maupun hukum syar'i, semuanya di balik itu apa ada akibat-akibat, kesudahan-kesudahan yang terpuji. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian dari seluruh makhluk. Kesudahan-kesudahan yang terbaik, yang penuh hikmah. Ya, sebagai contoh hukum kauni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan kepada manusia berbagai musibah. Ya, berbagai musibah. Berarti ini hukum kauni, ketetapan Allah, takdir Allah. Nah, tapi apakah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum kauni semacam ini? Ya, tanpa ada tujuan yang mulia, tujuan yang terpuji, kesudahan dan akibat yang baik? Jawabannya tidak. Di balik musibah-musibah yang Allah tetapkan di dalam hukum takdirnya ini, terdapat ghayat hamidah, tujuan-tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan pujian dengannya. Ya, tujuan-tujuan yang mulia, kesudahan-kesudahan yang baik. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Ya, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu, untuk Allah membuat mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Nah, ini tujuan yang mulia, ghaya hamidah. Nah, demikian juga hukum syar'i Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah menetapkan hukum-hukum syar'i ini kecuali di balik itu ada kesudahan, akibat dan tujuan yang baik, tujuan yang terbaik. Nah, sehingga inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya, makna yang luas. Kita hanya mempelajari sedikit dari makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Sehingga kesimpulannya, nama Allah Subhanahu wa taala ini Al-Hakim, ya, ada dua. Yang pertama adalah Allah Al-Hakim, yakni hakim, memberikan hukum, menetapkan hukum. Hukum apa? Ada dua macam. Hukum kauni atau takdir dan hukum syar'i. Demikian juga makna yang kedua, Al-Hakim, yakni muhkim. Ya, muhkim. Maksudnya adalah zul hikmah. Ya, yang memiliki hikmah. Hanya saja hikmah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ya, atau ada dua pengertian. Yang pertama adalah hikmah. Ya, dalam arti Allah menyempurnakan wujud dan bentuk hukum kauni dan hukum syar'i. Kemudian hikmah dengan pengertian yang kedua adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum kauni dan hukum syar'i yang sesuai dengan kesudahan-kesudahan, tujuan-tujuan yang baik, yang terpuji. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan penggalan ayat yang lain, wa qawluhu wa huwal hakimul khabir. Begitu, sama atau beda? Jantung apa? Ya'lamu. Nah, ya begitu. Atau wahwal alimul khabir. Tidak. Nah, di sebagian cetakan yang lain disebutkan wa qawluhu wahwal hakimul khabir. Wahwa al-hakim al-khabir. Di cetakan yang lain beda lagi. Wa qawluhu al-alimul khabir. Al-alim al-khabir. Nah. Ya, kita ambil saja cetakan yang menyebutkan wa qawluhu al-alimul khabir. Al-alim al-khabir. Ya, al-alim al-khabir. Naam, ini At-Tahrim ayat 3. Al-alim al-khabir. Disebutkan di dalam penggalan ini, di dalam penggalan ayat ini, dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Alim dan yang kedua adalah Al-Khabir. Nah, apa perbedaan Al-Alim dan Al-Khabir? Kedua-duanya ya secara umum memiliki makna tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan Allah. Ya. Adapun Al-Alim telah kita pelajari, terkandung di dalamnya makna sifat Al-Ilm, ilmu Allah yang sempurna. Adapun Al-Khabir, terkandung di dalamnya makna sifat Khibrah. Makna sifat Khibrah. Ya. Memiliki makna atau pengertian yang mirip antara Al-Alim dengan Al-Khabir. Perbedaannya adalah, perbedaan Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim, yani Al-Alim, Al-Alim maha mengetahui bidhawahiril umur wa bawatiniha. Maha mengetahui semua perkara yang nampak dan yang tersembunyi. Yang nampak dan yang tersembunyi. Itu Al-Alim. Ya. Adapun Al-Khabir, maknanya adalah ya, Al-Alim, Al-Alim yang mengetahui bibawatinil umur, perkara-perkara yang tersembunyi, yang sifatnya batin, yang tersembunyi, yang samar. Ya, yang samar. Nah, sehingga makna Al-Khabir, ya, makna Al-Khabir ini lebih khusus, lebih sempit dibandingkan dengan makna apa? Al-Alim. Al-Alim yakni maha mengetahui segalanya, yang nampak dan yang tersembunyi, yang jelas maupun yang samar. Adapun Al-Khabir yakni mengetahui hal-hal yang sifatnya tersembunyi atau hal-hal yang sifatnya samar. Ya. Hal-hal yang sifatnya samar. Ya, kenapa disebutkan nama Al-Khabir padahal sebelumnya sudah ada atau sudah disebutkan nama Al-Alim yang cakupannya lebih luas, mengetahui yang nampak dan mengetahui yang tersembunyi, yang samar. Ya. Jawabannya untuk apa? Ya, untuk semakin menekankan dan menegaskan serta menepis ya anggapan atau sangkaan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya mencakup perkara-perkara yang sifatnya zahir, nampak jelas, adapun yang batin, samar, tersembunyi, tidak. Sehingga untuk menepis anggapan yang mungkin muncul semacam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan namanya Al-Khabir. Wa huwa Al-Alim Al-Khabir. Naam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat yang lain. Dia mengatakan wa qawluhu ya'lamu ma fil ardi, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas sama'i. Apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang masuk ke dalamnya. Masuk atau apa yang naik ke dalam langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui semua yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui semua yang turun dari langit dan semua yang naik kemudian masuk ke dalamnya, ke dalam langit. Nah, ayat ini surat Saba ayat 2. Demikian juga beberapa ayat setelahnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah semuanya menjelaskan tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu secara terperinci. Ya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup segala sesuatu ya secara terperinci. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya global. Ya, secara garis besar saja tentang berbagai hal. Tidak. Bahkan secara terperinci, mufassalan, Allah mengetahui semuanya. Jadi ayat ini dan beberapa ayat setelahnya yang disebutkan oleh penulis, ini tentang apa? Sifat ilmu Allah Ta'ala yang terperinci terhadap segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, ya'lam, ini, dia mengetahui, mengilmui, ini sifat ilmu, ma yaliju fil ardi, disebutkan di sini, ma merupakan isim mausul, seperti yang antum pelajari, dan isim mausul, ini termasuk, siyaf al-umum, alfaz al-umum, yakni kata-kata, atau ungkapan-ungkapan yang memberikan makna umum, yakni luas, mencakup semua yang tercakup di dalamnya, mencakup semuanya, ya, sesuai dengan silah mausul setelahnya, mencakup semua yang masuk di dalam silah mausul, ya. Jadi seolah Allah Ta'ala mengatakan bagaimana ya'lamu kulla jami' ma yaliju fil ardi, Allah Maha mengetahui semua, seluruh, segala yang masuk ke dalam bumi. Ya. Nah, pertanyaannya apa yang yaliju fil ard? Apa saja yang masuk ke dalam bumi? Sangat banyak. Kita tidak mengetahui seluruhnya. Namun di antaranya yang kita ketahui adalah apa? Seperti air hujan masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah. Demikian juga seperti had yubdharu fil ard, seperti biji-bijian, benih yang ditanam ke dalam bumi, ke dalam tanah. Demikian juga apa? Mauta, mayit-mayit, jenazah-jenazah yang dimasukkan ke dalam bumi. Ya, ini kan masuk ke dalam bumi. Demikian juga hewan-hewan, berbagai hewan. Ada semut, ya, serangga, ya, dan lain sebagainya. Yaitu semua yang masuk ke dalam bumi, ya, dan kita tidak mengetahui itu semua. Kita hanya mengetahui sebagian kecil darinya, namun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya seluruhnya. Semua yang masuk ke dalam bumi, ya bisa kita bayangkan banyak sekali. Hewan-hewan, ada semut, ada serangga, ada cacing, ya. Kemudian apa? Ya, orang-orang yang meninggal, mati, demikian juga tumbuh-tumbuhan, benih-benih yang tertanam, air hujan, ya. Semuanya Allah ketahui secara terperinci, secara detail. Ya, tidak ada satu tetes pun air hujan yang Allah tidak mengetahuinya turun di mana. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua, turun di mana, masuk ke bagian bumi yang mana dan kapan masuknya. Subhanallah. Ya, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui seluruh semua yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha. Ya, dan semua yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi juga sangat banyak. Ya, kita tidak mengetahui seluruhnya. Namun di antaranya yang kita ketahui adalah apa? Air. Air yang keluar, yang mengalir atau memancar dari dalam bumi. Demikian juga seperti tanaman-tanaman. Ya, tanaman-tanaman yang sebelumnya berupa benih atau biji-bijian yang berada dalam bumi kemudian tumbuh keluar. Ya, tanaman, pepohonan. Ya, dan lain sebagainya yang sangat banyak. Demikian juga seperti tadi hewan-hewan dari dalam bumi kemudian keluar. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama', dan Dia Maha mengetahui semua yang turun dari langit. Ya, semua yang turun dari langit. Apa saja yang turun dari langit? Nah, ilmu kita terbatas. Ya, kita tidak mengetahui semuanya, hanya sebagian kecilnya. Di antara yang kita ketahui yang turun dari langit adalah air hujan. Ya, dari langit, yakni dari arah atas air hujan. Demikian juga wahyu. Wahyu itu termasuk hal-hal yang turun dari langit. Karena Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul dari kalangan manusia di muka bumi. Demikian juga para malaikat. Nah, ini para malaikat tempatnya di mana? Tempatnya di langit. Ya. Namun terkadang mereka turun ke bumi untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan. Nah, padahal jumlah malaikat berapa? Sangat banyak. Bahkan di Lailatul Qadar saja, di malam Lailatul Qadar, malaikat turun ke muka bumi, dan jumlah mereka aksar min adadil hasa, lebih banyak daripada jumlah batu kerikil. Jumlah batu kerikil berapa di muka bumi? Kita tidak bisa menghitungnya. Namun para malaikat ketika itu berada di bumi di malam Lailatul Qadar, dan jumlah mereka aksar lebih banyak daripada jumlah batu-batu kerikil. Sangat banyak. Kita tidak mengetahuinya. Kita hanya mengetahui sebagian kecilnya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruhnya. Semua yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah taala juga mengetahui semua yang naik. Iya. Naik dan masuk ke langit. Naik dan masuk ke langit. Nah, bisa kita perhatikan fi'il atau kata kerja ya'ruju biasanya membutuhkan huruf jar ila. Ya, araja ila, naik ke. Ya, araja ila, ya'ruju ila. Seperti di dalam surat Al-Ma'arij, bagaimana ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan juga ruh, yakni Jibril alaihissalam, ta'ruju ilaihi, naik ke sana. Ya, ta'ruju ilaihi, membutuhkan huruf jarabah ila. Ya, akan tetapi kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan huruf jar fi? Ya, para ulama mengatakan karena fi'il ya'ruju di sini, ya, terkandung di dalamnya makna dukhul, masuk. Ya. Dan kata kerja dakhala yadkhulu membutuhkan huruf jar fi. Jadi ya'ruju fiha maknanya adalah ya'ruju ilaiha wa yadkhulu fiha. Ya, Allah Maha mengetahui semua yang naik ke langit dan kemudian masuk ke dalamnya. Wa ma ya'ruju fiha. Naam. Nah, apa saja yang naik ke langit dan masuk ke dalamnya? Ya, sangat banyak seperti tadi. Ya. Nah, sangat banyak. Kita tidak mengetahui seluruhnya. Ya, di antaranya adalah para malaikat, ya. Para malaikat yang Allah tugaskan ke bumi kemudian naik kembali ke langit karena tempat asal mereka adalah langit. Ya. Demikian juga ruh. Ya, arwah. Orang-orang yang sudah meninggal di awal-awal meninggalnya, ya, ruhnya akan diangkat ke atas, ya, ke langit. Ya, demikian juga al-a'malu shalihah, amal shalih. Amal shalih diangkat ke atas. Ya, ilaihi yas'adul kalimu thayyibu wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ucapan yang baik akan naik kepada Allah. Ya. Dan amal soleh akan diangkat olehnya. Demikian juga doa diangkat ke langit. Dan sangat banyak hal-hal lain yang naik ke langit. Nah, semua ini yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, dan yang naik ke langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Ini menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Ya, dan sangat mendetail, sangat terperinci. Kan. Nah, sementara mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Nah, ayat yang berikutnya masih sama seputar ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terperinci mencakup segala sesuatu. Allah taala adam bisawab. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك